بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan insyaallah. يقول الشارح رحمه الله إلا أن أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث وأهل العقيدة الحقة لم يزالوا قائمين على عقيدتهم لم يضرهم من خالفهم. Hanya saja ahlu sunnati wal jamaah, ashabul hadis, dan mereka-mereka yang memiliki akidah yang benar, lam yazalu, mereka terus menerus senantiasa qaimina ala akidatihim, kokoh, tegak, tegar di atas akidah mereka yang benar. Lam yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka adanya orang-orang yang menyelisih mereka. Tidak membahayakan mereka ahlu sunnati wal jamaah, adanya bermunculannya dan banyaknya orang-orang yang menentang, memusuhi, dan berusaha untuk memadamkan dakwah mereka. Sebagaimana telah kita ketahui di awal, muncul fitnah yang sangat besar di masa khilafah Bani Abbasiyah dari masanya Al-Ma'mun. Demikian pula Al-Mu'tasim, berikutnya Al-Wathiq. Tiga masa kekhalifahan. Fitnah yang sangat besar yang melanda kaum muslimin ketika itu. Fitnah khalqul Quran. Paksaan dari pihak khilafah atau pemerintah ketika itu untuk meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dipaksakan kepada seluruh rakyat. Fitnah yang sangat besar sekali. Namun ahlu sunnati wal jamaah tidak bergeming. Tetap mereka kokoh, tegar, istiqamah di atas akidah yang benar. Di atas manhaj yang lurus. Tetap menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga ketika datang berbagai macam ujian dan cobaan, siksaan, mereka tetap istiqamah di atas akidah yang benar. Walihada istasna biqaulihi illa man sabata ala qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa nahyihi wa salaka nahja ashabihi. Oleh karena inilah maka beliau al-imam al-Barbahari rahimahullah mengecualikan dari mereka-mereka yang tergelincir, dari mereka-mereka yang tersesat, dari mereka-mereka yang terjatuh pada fitnah khalqul Quran. Beliau menyatakan illa man sabata ala qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang selamat, yang tidak mengikuti seruan bahwa Al-Quran makhluk ketika itu, adalah mereka-mereka yang tetap sabat, memiliki sabat, keteguhan hati, kekuatan iman, ala qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi. Mereka-mereka yang tetap istiqamah, kuat di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasalaka nahja ashabihi, dan mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang selamat, ini yang tidak terjatuh pada fitnah khalqul Quran. Mereka-mereka yang terus mendakwahkan al-haq, akidah sahihah, walaupun ujian datang silih berganti. Walam yatakhatta ahadan minhum, walam yujawiz amrahum. Dalam nuskha yang lain disebutkan walam yukhatti ahadan minhum. Kalau yatakhatta seperti dicetakan kita ini, dan mereka-mereka yang selamat yang tetap kokoh dan tegar di atas sunnah, yang mengikuti jalannya para sahabat, lam yatakhatta ahadan minhum, tidak melampaui, tidak melewati seorang pun dari mereka. Artinya tidak lantas melakukan kemaksiatan, tidak lantas melakukan penyimpangan yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Walam yujawiz amrahum, tidak pula melampaui urusan mereka. Apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, itu yang dia ikuti, itu yang dia jalankan, tidak melampauinya sama sekali. Wasi'ahu ma wasi'ahum, merasa cukup dia, luas baginya apa yang telah merasa cukup pula dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sama sekali tidak melampaui batas. Wa wasi'ahu ma wasi'ahum wa lam yarghab an tariqatihim kanu 'ala al-islam as-sahih wa qalladahum dinahu wastarah. Wa wasi'ahu ma wasi'ahum, merasa luas dia, terasa agama ini mudah baginya sebagaimana agama itu mudah pula bagi sebelumnya, yaitu Rasul dan para sahabatnya. Luas bagi dia untuk tidak berkata Al-Quran makhluk, sebagaimana luas pula hal itu bagi Rasul dan para sahabatnya, tidak mengatakan demikian. Benar-benar dia ittiba, mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yarghab an tariqatihim, dia tidak pula benci, tidak pula berpaling, tidak pula mencari yang lain dari jalannya mereka, Rasul dan para sahabatnya. Kanu 'alal islam as-sahih, mereka yaitu Rasul, demikian pula para sahabatnya, mereka-mereka lah yang berada di atas Islam yang benar, sehingga diikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah yang berada di atas garis yang telah dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengikuti mereka dengan baik pun demikian, berjalan di atas jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Wa qalladahum dinahu wastarah, sehingga dia qalladahum, mengikuti mereka, wastarah, dan merasa nyaman, senang dia dengan mengikuti jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ai anna haula'i humul ladzina salimu min ma'arratil kufri wal jahli wad dalali wabillahi taufik. Maknanya, mereka-mereka inilah yang terus mengikuti bimbingan Rasul, yang mengikuti jalannya para sahabat. Mereka-mereka inilah alladzina salimu, mereka yang selamat, min ma'arratil kufri wal jahli wad dalal, selamat dari jeleknya kekufuran. Ma'arrah memiliki beberapa makna, di antaranya adza wa isaa'ah, demikian pula itsm wa khathiah. Kalau gampangnya kita mengatakan selamat dari lumpur kekufuran, kejahilan dan kesesatan. Selamat dari jeleknya kekufuran, kejahilan dan kesesatan. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah dalam fasal ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam anna ad-dina innama huwa at-taqlidu wat-taqlidu li ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya agama ini adalah taklid, yaitu taklid kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din a'azakumullah, ungkapan yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini kurang tepat. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, demikian pula dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah tentang kalimat taqlid. I'lam anna ad-dina innama huwa at-taqlid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya agama ini itu adalah murni taqlid. taklid kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dijelaskan di sini oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, aqul inna qaulal muallif rahimahullah, sesungguhnya ucapan al-muallif al-Imam al-Barbahari pada poin kali ini di mana beliau mengatakan, ketahuilah bahwa agama itu adalah taklid. Yulahaz alaihi hadha at-ta'bir, perlu diluruskan atas beliau ketika beliau menggunakan ungkapan ini. Ketika beliau mengungkapkan kalimat taklid dalam agama. Li'anna at-taqlida huwa ittiba'u al-ittiba'u bila dalil. Karena yang namanya taklid itu definisinya adalah mengikuti tanpa dalil. Apapun pokoknya sudah ikuti. Walau bertentangan dengan dalil tetap ngotot diikuti, itu namanya taklid. Walau qala, kalau seandainya beliau rahimahullah merubah kalimat taklid dengan mengatakan anna ad-dina huwa al-ittiba'u li kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam 'ala fahmi salafil ummah min as-sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan min hamalatil hadith wal athar lakana hadha at-ta'biru huwa as-shawab. Kalaulah seandainya beliau, yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah, merubah ungkapannya taklid menjadi kalimat bahwasannya agama itu adalah ittiba', mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, generasi terbaik umat ini, minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan atba'ut tabi'in, min hamalatil hadith wal adhar, dari mereka para ulama ahlul hadith wal adhar, lakana hadha at-ta'bir huwa as-shawab. Niscaya ungkapan beliau ini inilah yang lebih tepat. Dan telah kita lewati pada pembahasan di awal kitab ini, beliau juga menggunakan atau memakai istilah al-ittiba', fa'alan nasi al-ittiba', di awal-awal pembahasan syarhus sunnah. Beliau menyatakan, maka wajib bagi manusia dalam beragama adalah al-ittiba'. Sebenarnya kalimat itu telah beliau ungkapkan di awal pembahasan ini, kalimat al-ittiba'. Namun di sini beliau menggunakan kalimat taqlid. Ini kurang tepat. Yang benar sebagaimana yang kita dengarkan tadi, keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, bahwa ungkapan yang tepat, kalimat yang benar adalah innama an-dina innama huwal ittiba'u li kitabillahi wa sunnati rasulihi ala fahmi salafil ummati min as-sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min hamalatil haditsi wal athar. Ini kalau panjangnya. Namun kalau seandainya disebutkan i'lam anna ad-dina innama huwal ittiba'u li kitabillahi wa sunnati rasulihi ala fahmi salafil ummah, itu sudah cukup. Intinya adalah bahwa agama itu adalah al-ittiba', dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada kaum muslimin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ittabi'u. Ikutilah, bukan qallidu. Berbeda ungkapan dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ittabi'u, bukan qallidu, sehingga yang lebih aula kita menggunakan apa yang turun dari Al-Qur'an. Qala li'annahu yuwafiqu ma amara Allah bihi fi kitabih. Karena ungkapan itu, yaitu ungkapan al-ittiba', itulah yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Haitsu qala, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fattabi'uhu, bukan faqalliduhu. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jika kalian mengikuti jalan-jalan yang lain tersebut, akan memecahkan kalian, akan membuat kalian tercerai-berai dari jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Azza wa Jal. Dzalikum wasaakum bihi, itulah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Wa yaqul, demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u, ikutlah oleh kalian, ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kalimat ittabi'u bukan qallidu. Dua ayat yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah ini untuk meluruskan ucapan yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa sesungguhnya yang lebih aula, ungkapan yang lebih tepat adalah an-dina innama huwal ittiba'. Karena taklid konotasinya jelek. Taklid identik dengan mengikuti sesuatu tanpa dalil. Falittiba'u liman salafa qablana ala azharid dalili min kitabin wa sunnatin, hadha huwal haq, wa billahi taufiq. Maka al-ittiba' itu adalah mengikuti pendahulu kita yang telah terdahulu dari umat ini, tentu dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Ala azharid dalil, mengikut di atas dalil. Mengikuti si fulan. Kenapa? Karena dalil yang digunakan kuat. Mengikuti pendapatnya syekh fulan, alim fulani, madhab fulan. Kenapa? Karena melihat dalilnya. Dalilnya kuat. Dan inilah yang diwasiatkan oleh para a'immah kita. A'immatul madhahib. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Anas bin Malik, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Mereka senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya untuk ittiba'ud dalil. Mengikuti dalil. Tanpa taklid kepada siapapun. Idza shaha al-hadithu fa huwa madhhabi. Di antara ucapan Imam Abu Hanifah, demikian pula di antara ucapan Imam Syafi'i, beliau berdua menyatakan, idza shaha al-hadithu fa huwa madhhabi, apabila suatu hadis itu sahih, itulah madhhabku. Idza qultu qawlan waja'an sunnati waja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafa ma qultu, faqulu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad'u ma qultu. Apabila aku mengutarakan suatu pendapat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan ternyata ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang menyelisihi pendapatku, maka hendaklah kalian berpegang teguh mengambil ucapan Rasul dan meninggalkan pendapatku. Sehingga ittiba' ala atharid dalil, mengikuti dalil. Itu yang disebut dengan al-ittiba'. Adapun mengikuti tanpa dalil, ini disebut dengan taqlid. Hada huwal haq, inilah yang benar. Kalimat yang layak untuk disampaikan tentang ad-din adalah al-ittiba', bukan taqlid. Allahu alam bassawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Bismillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم